Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأوصي نفسي أولًا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita tidak henti-hentinya memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia-karunia yang telah diberikan kepada kita, berbagai macam nikmat dan silih berganti, semuanya adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla hanya meminta dari masing-masing hambanya agar memanfaatkan nikmat-nikmat itu pada jalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak menggunakannya dalam bermaksiat kepada Allah, menentang perintah-perintah Allah, melanggar aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di saat seseorang manusia atau bangsa jin menyalahgunakan nikmat-nikmat Allah azza wa jalla tersebut, pertama, Allah telah memberikan ancaman di dunia dan di akhirat. Kedua, Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabut nikmat yang dia berada padanya, karena tidak ada perbuatan yang paling gampang dan mudah untuk mencabut dan melenyapkan nikmat Allah azza wa jalla dari bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada perbuatan untuk menjaga, memelihara dan melindungi nikmat itu dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini, kita membangun ketaatan di atas ketaatan sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah azza wa jalla atas nikmat kesehatan yang diberikan kepada kita, nikmat waktu luang yang dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla, nikmat kita bisa membaca lisan bergerak untuk berzikir kepada Allah, nikmat kaki yang diberikan kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla, lebih dari itu amalan hati yang di dalamnya penuh harapan untuk meraih cintanya Allah, meraih ridhonya Allah, meraih kasih sayang Allah Azza wa Jalla melalui ketaatan ini. Maka ini merupakan bentuk kesyukuran hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berharap dengan apa yang kita lakukan pada malam hari ini, Allah Azza wa Jalla menjaga nikmat-nikmat tersebut, nikmat kesehatan ditambah lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Nikmat waktu luang untuk beribadah dibukakan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita memperolehnya, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Kedua kalinya tentunya kita tidak melupakan salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dimanapun kita mendengar nama beliau disebutkan, dimanapun kita membaca nama beliau, maka termasuk seseorang yang sangat beruntung di saat nama nabinya alaihi salatu wassalam didengar atau diperdengarkan pada dirinya, lalu dia bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana bentuk solawat itu? Maka bentuk solawatnya cukup dengan mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Mau lebih sempurna lagi, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini merupakan bentuk solawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi alaihi salatu wassalam menggolongkan orang pelit, orang bakhil. Di saat kemudian berat untuk bersolawat atas Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan Nabi alaihi salatu wassalam memasukkan dia ke dalam doa kualat buat dia. Di saat Nabi, nama Nabi alaihi salatu wassalam didengar atau diperdengarkan, dia tidak bersolawat atas beliau. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, di saat beliau berada di atas mimbar di hadapan para sahabat beliau, spontan beliau mengatakan amin, amin, amin. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in bertanya dengan penuh keterheranan, ala man amanta ya Rasulullah. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, engkau mengucapkan amin ini buat siapa? Atas doanya siapa ya Rasulullah? Lalu Rasul alaihi salatu wassalam menjawab, atani Jibril. Baru saja Jibril mendatangiku, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Lalu kemudian Jibril mengatakan, raghima amfum ri'in. Celaka seseorang. Celaka seseorang, kata Rasul alaihi, kata Jibril alaihi salatu wassalam. Zukira ismuka indahu falam yusalli alai. Disebutkan namamu di sisinya, namun dia tidak bersolawat, kata Rasul, kata malaikat Jibril. Maka katakan amin. Aku, kata Rasul alaihi salatu wassalam, mengatakan amin. Solawat dibaca kapan saja, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Dan lebih ditekankan lagi untuk banyak bersolawat atas Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu di hari Jumat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, man salla alaiya salatan sallallahu alaihi biha asyrah. Barang siapa yang bersolawat atasku satu kali, maka Allah Azza wa Jalla akan bersolawat buatnya 10 kali. Kalau 2 kali, dikalikan. Kalau 3 kali bersolawat, dikalikan. Kalau 10 kali, dikalikan 10. Barakallahu fikum. Sebuah pintu kebaikan yang didapatkan oleh orang-orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla melalui pintu salawat. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita umatnya Rasul alaihi salatu wassalam yang mudah dan gampang untuk bersalawat atas Nabi alaihi salatu wassalam. bukan bersolawat pada waktu-waktu tertentu atau pada musim-musim tertentu lalu memperbanyak solawat, kita dituntut setiap mendengar nama Nabi kita alaihi salatu wassalam disebutkan, dituntut untuk kemudian bersolawat buat beliau alaihi salatu wassalam. Sekali lagi, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita umatnya yang banyak bersolawat kepada beliau dan sebagai bukti cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, melangsungkan pembicaraan yang telah lewat terkait dengan tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla di akhir zaman. Sebelumnya, ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, termasuk dari bentuk kasih sayang Allah Azza wa Jalla terhadap hamba-hambanya, Allah mengajak, Allah memanggil hamba-hambanya untuk mengenal tentang dirinya, mengenal tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, banyak orang yang mengenal Allah Azza wa Jalla hanya sebatas ikrar, hanya sebatas pengakuan saja. Allah itu ada, Allah itu satu, Allah itu berkuasa, Allah maha keras azabnya, berpengetahuan. Tetapi dia tidak pernah rasa malu atau punya rasa takut untuk melaksanakan larangan-larangan Allah, atau tidak ada sedikit pun harapannya di dalam hidup kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sungguh ini adalah kekurangan yang sangat fatal pada diri seorang muslim dan muslimah. Pengenalan dalam bentuk yang pertama tentang Allah, yaitu ikrar, mengenal Allah hanya sebagai sebuah penetapan saja, Allah yang wajib disembah tapi tidak beribadah, Allah satu-satunya zat yang disembah tapi disekutukan Allahu Azza wa Jalla dengan sesuatu apapun, Allah maha berkuasa mengatur segala urusan tapi masih percaya kepada para dukun-dukun, para normal. Hanya pengenalan ikrar, pengakuan saja. Maka dalam hal makrifah pengetahuan Allah dalam bentuk ikrar, bersepakat padanya orang baik iya, orang jahat juga iya, para pelaku dosa dan kemaksiatan juga mengakui demikian. Maka tentu kita ingin lebih, ma'asyiral muslimin yang saya hormati, kita berpengetahuan tentang Allah Azza wa Jalla yang menimbulkan rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun saja kita berada. Kita berpengetahuan tentang Allah Azza wa Jalla yang kita maukan pada diri kita ini ada rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Berpengetahuan tentang Allah Azza wa Jalla yang bisa menimbulkan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang namanya seseorang cinta kepada Allah, maka dia akan mengedepankan segala apa yang terkait dengan yang dicintainya, dan dia memiliki kesiapan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh yang dicintainya. Dan dia pula punya kesiapan untuk meninggalkan dan menjauhi segala apa yang dibenci oleh yang dicintainya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kita ingin berpengetahuan tentang Allah, lalu kemudian melahirkan kecintaan yang sejati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keberikutnya, kita berpengetahuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang membuahkan bergantungnya hati kita kepada Allah. Kita punya harapan di dalam hidup. Jangan sampai digantungkan kepada jabatan, usaha, kemampuan, tetapi harus digantungkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taruhlah misalkan rezeki. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, kita faham bahwa rezeki itu adalah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi di sana ada kesalahan yang sangat fatal. Kita tahu kalau Allah mengatur rezeki, tapi datangnya rezeki atau banyaknya rezeki, terkadang hati kita ini kosong keterkaitannya dengan Allah Azza wa Jalla. Mengaitkannya atas kemampuan, mengaitkannya atas aturan yang benar-benar rapi dalam perniagaan dan usaha kita. Terkadang kita gantungkan rezeki itu kepada ma'asyiral muslimin, jabatan, kedudukan, dan seterusnya. Padahal sudah jelas pembagian rezeki. Dan rezeki itu adalah keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang berpengetahuan tentang Allah azza wa jalla, maka semestinya membuahkan ketergantungan hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia adalah segala-galanya. Keberikutnya, berpengetahuan tentang Allah azza wa jalla semestinya harus membuahkan kemauan, keinginan, harapan untuk segera bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang mencintai istrinya, atau mungkin cinta kepada saudaranya, atau cinta kepada bapaknya, ada rasa keinginan yang tinggi dan dalam untuk selalu berada di sisinya, ingin bertemu segera dengannya, barakallahu fikum, maka pengetahuan kita tentang Allah azza wa jalla semestinya harus membuahkan ma'asyiral muslimin keinginan yang tinggi untuk segera bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus mewujudkan pengetahuan kita kepada Allah. Pengetahuan kita kepada Allah Azza wa Jalla menimbulkan rasa takut kepada Allah. Menimbulkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kita jangan sekali-kali membatasi pengetahuan tentang Allah cuma dalam pengakuan saja. Tetapi harus kita wujudkan buah-buah dan nilai-nilai besar. Kita punya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir, yaitu kita harus selalu punya kesiapan untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Di saat melakukan kesalahan, di saat melakukan kekeliruan, di saat melakukan dosa dan kemaksiatan, maka dia cepat-cepat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, maka inilah gambaran pengetahuan hamba Allah, atau lebih singkat lagi, muslimin dan muslimat terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Saya mengajak diri saya dan segenap saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, pengetahuan kita tentang Allah Azza wa Jalla jangan hanya sebatas pengakuan, tetapi harus membuahkan nilai-nilai ketinggian, nilai-nilai keagungan yang akan mendongkrak martabat seseorang di hadapan Allah Azza wa Jalla. Lebih dari itu, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, rasa takut yang benar pengetahuan seseorang yang benar kepada Allah Azza wa Jalla akan menjadikan dirinya itu lari dari makhluk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-firaru minal khalqi ilaihi, lari dari makhluk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana itu ma'asyiral muslimin yang saya hormati? Apa yang kita lakukan pada malam hari ini, yaitu panggilan Allah Azza wa Jalla, lalu kita menyempatkan diri untuk belajar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara di sana ada undangan, ada panggilan, ada ajakan, baik itu dari saudara kita atau hawa nafsu kita. Kita coba untuk melawannya. Kita mencoba untuk menyingkirkannya. Ingin lari kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini adalah buah pengetahuan yang benar tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri orang yang beriman. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla memperkenalkan dirinya dengan dua perkara. Memperkenalkan dirinya kepada makhluk ini, kepada hamba-hambanya, dengan dua perkara. Yang pertama, bi ayatihi al-musyahadah, dengan ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah yang disaksikan oleh mata. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, ini yang pertama, bahwa Allah Azza wa Jalla memperkenalkan dirinya dengan tanda-tanda kebesarannya yang bisa dilihat oleh mata. Coba lihat atau tanyakan kepada dokter spesialis mata, hidung, telinga, atau yang lain, kulit, penyakit dalam. Coba tanyakan, berapa tahun dia bisa mengenali tanda kebesaran Allah dalam bagian organ tubuh manusia, menunjukkan bahwa yang menciptakannya ini adalah segala-galanya di atas kemampuan atau memiliki kemampuan di atas segala-galanya, agar kita benar-benar mengetahui bahwa apa yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki, itu semuanya adalah terbatas. Kesempurnaan itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita belajar tentang bumi dan segala apa yang ada padanya, tentang langit, tentang bintang-bintang yang ada di langit, hujan, air laut. Kalau sekiranya kita benar-benar mengkaji dan mendalami, kita akan memiliki sebuah kesimpulan di dalam hidup, bahwa semuanya ini ada dalam pengaturan Allah Azza wa Jalla. Malam tidak pernah bertemu dengan siang. Pergantian yang begitu cepat terjadinya. Malam datang seolah-olah siang tidak pernah ada dan tidak pernah berbekas. Demikian juga siang datang, malam seolah-olah tidak pernah ada dan tidak ada bekasnya malam itu sedikit pun. Mau cari di mana? Maka ini adalah tanda kebesaran yang mengaturnya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ini pada makhluknya. Allah Azza wa Jalla memperkenalkan dirinya dengan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di alam ini. Semuanya itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Gunung meletus, tsunami, banjir, tanah longsor. Peristiwa-peristiwa yang mengerikan dan menakutkan di alam ini, semuanya itu Allah Azza wa Jalla yang berbuat. Agar jangan sampai kita melarikan lalu menjadi orang yang komunis, tidak mempercayai, oh itu cuma kejadian alam saja. Ya Allah, Allah Azza wa Jalla telah menegur cuma sebatas itu kesimpulannya manusia, kejadian alam, tidak dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur dan berbuat semuanya itu, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Maka termasuk upaya untuk menjaga dan menyempurnakan keimanan, belajar mengenali Allah Azza wa Jalla dari tanda-tanda kebesarannya yang kita saksikan. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla mengenalkan dirinya kepada seluruh makhluknya melalui ayat-ayat yang makru'ah, al-matlu'ah, ayat-ayat yang dibaca di dalam Al-Quranul Karim. Kalau mungkin kita, bapak-bapak kami atau ibu-ibu kami pernah menyempatkan diri membaca Al-Quran dengan terjemahannya, taruhlah satu surat saja dengan terjemahannya, maka kita akan menemukan di dalam ayat demi ayat itu bagaimana Allah Azza wa Jalla memperkenalkan dirinya di hadapan hamba-hambanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Sudah berapa cara atau bentuk Allah memperkenalkan dirinya? Dia Allah Azza wa Jalla Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang. Allah memperkenalkan tentang dirinya, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Maka oleh karena itu tinggal kemauan yang ada pada diri kita untuk meluruskan, untuk membenahi pengetahuan kita tentang Allah Azza wa Jalla. Jangan hanya sebatas pengakuan saja. Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi Rezeki, Allah Azza wa Jalla yang Maha Mengatur hidup, nasib. Tapi urusan rezeki, mau membuka usaha, terkadang lari ke para dukun. Minta hari apa membuka usaha atau membangun rumah, padahal yakin dia mengetahui Allah Azza wa Jalla segala-galanya. Allah Azza wa Jalla berkuasa. Allah Azza wa Jalla melindungi. Allah Azza wa Jalla yang menentukan. Tetapi di saat praktiknya, ternyata pengetahuan kita banyak hanya sebatas pengakuan saja. Oleh karena itu, saya mengajak diri saya dan segenap saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, pengetahuan kita kepada Allah Azza wa Jalla jangan sampai hanya sebatas pengakuan saja, tetapi ada buah dan nilai yang bisa kita petik. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, semoga dengan kita memenuhi ajakan dan panggilan Allah, memperkenalkan dirinya melalui dua tadi, yaitu tanda-tanda kebesarannya di alam nyata ini yang bisa disaksikan oleh manusia. Yang kedua, Allah memperkenalkan dirinya melalui ayat-ayat yang dibacanya. Semoga bisa meluruskan dan menambah pengetahuan kita, lalu kemudian bisa membuahkan buah-buah yang sangat indah, rasa takut kepada Allah, harapan kepada Allah, menggantungkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, rasa malu timbul kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu ketika terjadi segala problematika hidup, kita lari kepada Allah azza wa jalla. Tidak berkeluh kesah kepada manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa. Melaporkan perbuatan Allah kepada manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa. Namun kita lari kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengadukan persoalan hidup. Melaporkan apa yang sedang kita derita. Lalu kepadanya kita mencari jalan keluar di dalam hidup. Itulah dia makna dari firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Ikhlas. Allahus Samad. Allah sebagai tujuan seluruh makhluk dalam persoalan apapun dan bagaimanapun akan berakhir sesungguhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ingin buktikan pengetahuan kita kepada Allah azza wa jalla sampai kepada semuanya berakhir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, kalau mungkin ada pertanyaan, lalu bagaimana Allah memerintahkan kita berusaha? Ya, Allah yang memerintahkan kita untuk bekerja, berusaha, lalu kemudian berbuat, mencari sebab-sebab atau melaksanakan sebab-sebab. Namun tetap, keputusannya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Jangan gantungkan kepada sebab-sebab itu. Jangan gantungkan kepada usaha kita. Kalau sampai kita menggantungkan kepada usaha kita, akan banyak kecewanya di tengah jalan. Akan kemudian kita bersedih berkepanjangan. Itulah atau disitulah permainan setan di dalam hidup kita. Bahwa termasuk tujuan untuk merusak kaum mukminin adalah menanamkan kesedihan yang berkepanjangan. Kapan kesedihan itu muncul? Di saat kita tidak mengaitkan hidup ini dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu contoh. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, kalau menimpamu sesuatu, maka jangan sekali-kali mengatakan lau, kalau saya tidak begini, tidak akan terjadi demikian. Kalau jangan sekali-kali membuka kata ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena perbuatan ini, kata beliau, perbuatan ini akan membukakan jalur buat setan. Kalau seseorang mengatakan semuanya ini telah ditakdirkan oleh Allah, putus. Kita tutup peluang bagi setan untuk berbuat pada diri kita. Tapi di saat kita bukakan dengan kata-kata kalau, di saat musibah itu menimpa, maka inilah pintu bagi setan untuk menancapkan kesedihan selalu kepada kita, penyesalan, sampai kemudian tidak bisa berpikir lagi, makan sudah tidak enak lagi, tidur tidak pernah nyenyak, berpikir, sampai kemudian maaf, na'udzubillah, menjadi stres, barakallahu fikum, nas'alullah salamatal afiyah. Tapi di saat kita menggantungkan kepada Allah azza wa jalla, bagaimanapun besar persoalannya, Allah akan berikan jalan keluar. Karena dialah yang memutuskan dan dia pula yang telah menyiapkan jalan keluar dalam segala ketentuan dan keputusannya di tengah-tengah hambanya. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, sekali lagi kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, semoga upaya kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala membuahkan nilai-nilai besar di dalam hidup kita. Itu yang kita harapkan dan itu yang dimaukan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Termasuk tanda besar yang Allah akan perlihatkan di akhir zaman sebagai penutup di dalam pembahasan kita ini, insyaAllah kita langsungkan dengan pembicaraan terkait dengan kematian dan azab yang ada di dalam kubur ma'asyiral muslimin, yaitu khurujud dabbah, akan keluar binatang di akhir zaman, binatang dari muka bumi ini Allah keluarkan di saat kemudian manusia telah rusak, kebanyakan mereka meninggalkan perintah Allah lalu menggantikan agama Allah yang benar dengan perkara-perkara baru yang tidak pernah diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui lisan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Maka Allah, kata Imam Ibnu Katsirin rahimahullah, akan mengeluarkan dabbah, binatang bumi yang tukallimuhum, yang mengajak mereka berbicara. Allah bercerita di dalam surat An-Naml akan kejadian besar ini sebagai tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Dalam surat An-Naml ayat 82 Allah berfirman, wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum annan nasa kanu biayatina la yuqinun. Apabila keputusan Allah terjadi, yaitu hari kiamat, perkara yang menjadi keputusan dan kepastian dari Allah Azza wa Jalla, lalu kami mengeluarkan di tengah-tengah mereka binatang dari bumi, yang binatang ini, kata Allah Azza wa Jalla, mengajak mereka berbicara. Di antara pembicaraan binatang ini adalah bahwa manusia tidak yakin lagi, tidak percaya lagi terhadap tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana keluarnya binatang ini, tidak ada riwayat yang benar menyebutkannya. Bagaimana bentuk dan cara keluarnya, tidak ada pula riwayat yang benar, yang sahih menjelaskan tentangnya. Namun kita dididik oleh ayat ini mempercayai bahwa Allah akan mengeluarkan binatang besar di muka bumi ini yang akan mengajak berbicara manusia yang menyimpang dan menyeleweng agar mereka kembali kepada Allah Azza wa Jal. Ini termasuk dari tanda dekatnya hari kiamat. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan antara keluarnya dabbah, binatang besar ini, dengan tanda hari kiamat yang besar juga, terbitnya matahari dari sebelah barat, terjadi pembicaraan yang sangat luas di kalangan para ulama, barakallahu fikum. Sampai mereka menjelaskan, kalau ternyata dabbah, binatang ini, lebih duluan keluar, maka sebentar lagi akan menyusul terbitnya matahari dari sebelah barat. Atau terbitnya matahari dari sebelah barat sebagai tanda hancurnya, akan hancurnya dunia ini, maka akan menyusul keluarnya binatang itu yang akan mengajak manusia berbicara, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka terakhir dari pembahasan kita, termasuk tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla, Allah akan balik dan putar arah terbitnya matahari. Kalau sekarang terbit dari sebelah timur, maka jikalau saat keputusan Allah telah datang, Allah akan terbitkan matahari ini dari sebelah barat. Allahu Azza wa Jalla mengatakan, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Kata Allah Azza wa Jalla, pada hari datangnya tanda-tanda kebesaran Rabbmu, maka tidak berguna lagi di saat itu keimanan yang dia tidak pernah beriman sebelumnya. Dan tidak berguna lagi kebaikan yang diperbuatnya karena imannya. Kenapa? Karena sudah ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan, la taqumus sa'atu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kemudian matahari terbit dari sebelah barat. Maka fa'idha tola'at, di saat terbit matahari dari sebelah barat, waro'ahan nasu, orang-orang atau manusia menyaksikan dan melihat peristiwa itu, mereka berkeburu-buru, mereka segera mengatakan kami beriman. Allah mengatakan pada hari tidak berguna lagi keimanan di saat itu. Penutup segala-galanya, taubat ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin yang saya hormati, maka kita terus berupaya. Jangan sampai kemudian kita berdoa, ya Allah, kami ingin menyaksikan ya tanda kebesaran Engkau di hari kiamat. Jangan. Karena Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat itu kecuali di atas sejahat-jahat manusia. Orang yang beriman di saat itu walaupun sebesar biji sawi akan diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang tersisa di muka bumi ini adalah manusia-manusia yang paling jahat. Disitulah Allah hancurkan dunia ini dengan kehancuran yang hebat. Allah tabrakkan satu gunung dengan gunung yang lain. Allah Azza wa Jalla gugurkan, Allah Azza wa Jalla menjatuhkan atau menggugurkan bintang-bintang yang ada di langit. Kemudian idza syamsu kuwirat, di saat itu kemudian matahari dilipat oleh Allah Azza wa Jalla, dautan menjadi memanas airnya, kemudian muncrat ke muka bumi. Sungguh amat sangat mengerikan dan menakutkan. Kejadian hancurnya dunia itu di atas sejahat-jahat manusia. Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin, semoga dengan pembahasan singkat ini bisa memajak dan memanggil kita untuk kemudian bisa memperbaiki dan membenahi keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita takut dan kita khawatir di saat malaikat mungkar dan nakir menyodorkan pertanyaan, marrabbuka, siapa Rabbmu? Kita tidak mampu untuk memberikan jawaban. Walaupun mungkin kita pintar berbahasa Arab, tetapi kita tidak memiliki keimanan yang benar kepada Allah Azza wa Jalla, tidak pernah akan mampu untuk memberikan jawaban, marrabbuka, siapa Rabbmu. Semoga dengan modal ilmu, akidah dan tauhid yang kita miliki, lalu kemudian kita membuktikannya di dalam hidup dengan pengamalan yang terbimbing dengan kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, menjadi orang yang paling tenang dan tenteram hidupnya di muka bumi ini, di saat kita meyakini bahwa semua ada dalam pengaturan Allah Azza wa Jal, dan yang paling berbahagia di saat masuk ke alam barzah, lulus dan lolos dari pertanyaan siapa Rabbmu. Kita berharap untuk kita bawa menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat, sampai kemudian masuk ke dalam surganya. Allahumma amin, Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta.